Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-25 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salih Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Usaimi Hafizahullah Ta'ala. Al-Ma'qidu Al-Ishrun, simpul yang ke-20, hifdzul waqti fil ilmi, menjaga waktu untuk ilmu, yaitu kita berusaha menggunakan waktu kita ini untuk ilmu. Kalau kita memang menghormati ilmu dan itu adalah suatu yang besar di mata kita, suatu yang berharga dan bernilai di hati kita, maka kita berusaha setiap waktu yang kita gunakan ini ada hubungannya dengan ilmu. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi Sayyidi Qatir, berkata Ibnu Jauzi di dalam kitab beliau Sayyidul Khatir, yambagi lil insani an ya'rifa syarafa zamanihi wa qadra waqtihi fala yudhayyi'u minhu lahzatan fi ghairi qurbah wa yuqaddimu fihi al-afdala fal afdala min al-qawli wal 'amal. Sepantasnya bagi seseorang untuk mengetahui tentang betapa berharganya usianya dan betapa bernilainya waktu yang Allah berikan kepadanya. Ya, satu detik, satu menit itu adalah sesuatu yang berharga. Mungkin seseorang mengucapkan la ilaha illallah kurang dari satu menit, tapi dia ucapkan itu di akhir hidupnya, selamat dia. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Padahal itu diucapkan kurang dari satu menit. Maka janganlah dia menyia-nyiakan sekejap pun dari usianya tadi, dari umurnya tadi, di dalam selain kurbah, yaitu selain ketaatan kepada Allah. Kalau bisa, waktu semuanya ini, detik-detik yang kita lalui ini semuanya adalah di dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sampai ada sedikit pun yang selain kurbah. Dan dia mendahulukan mana yang lebih afdal, kemudian yang afdal, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kalau memang di sana ada ucapan, semuanya baik. Bagaimana cara kita memanfaatkan waktu dengan baik? Cari yang lebih baik dari ucapan-ucapan tadi. Ada amalan-amalan, beberapa amalan semuanya baik, kita cari yang paling baik. Ini termasuk memanfaatkan waktu. Wa min huna 'azumat ri'ayatul ulama lil waqt. Dari sini kita mengetahui besarnya penjagaan ulama terhadap waktu. Karena mereka mengetahui tentang bagaimana berharganya waktu. Hatta qala Muhammad ibn Abdul Baqi al-Bazzaz, sehingga seorang ulama yaitu Muhammad bin Abdul Baqi al-Bazzaz beliau mengatakan, "Ma dhayya'tu sa'atan min 'umri fi lahwin aw la'ibin." Beliau mengatakan, aku tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun dari umurku di dalam perkara yang sia-sia atau dalam bermain-main. Sampai mengatakan demikian. Tidak pernah menyia-nyiakan sa'atan min umri, meskipun hanya sekedap dari umurnya, dalam perkara yang sia-sia atau bermain-main. Lihat, bandingkan antara beliau dengan keadaan kita. Berapa waktu yang kita gunakan untuk ibadah dalam sehari? Berapa waktu yang kita gunakan untuk ilmu? Sisanya masing-masing dari kita bisa menjawab sendiri. Untuk permainan, untuk melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Waqala Abu Al-Wafa Ibn Aqil, berkata Abu Al-Wafa Ibn Aqil, alladhi sannafa kitab al-funun fi 800 mujallad. Berkata seorang ulama Ibn Aqil, yang beliau adalah yang menulis kitabul funun. Dan kitabul funun ini ada 800 jilid. Ya, bukan 5 jilid ya, 800 jilid. Beliau mengatakan, inni la yahillu li an udhayya sa'atan min umuri. Sesungguhnya tidak halal bagiku untuk menyia-nyiakan sekejap pun dari umurku. Jadi kenapa beliau sampai menulis sebanyak itu kitabnya? Karena beliau tidak menyia-nyiakan waktunya. Kalau kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sebenarnya banyak yang bisa kita kerjakan. Kita bisa menghafal, kita bisa membaca kitab. Kalau kita sudah sampai, kita bisa menulis banyak sebenarnya. Cuma banyak di antara kita yang menyia-nyiakan waktunya sehingga waktunya tidak berbarokah. Wa balaghat bihimul hal an yuqra alaihim halal akli bal kana yuqra alaihim wa hum fi daril khala. Dan ada di antara mereka, sangatnya mereka menjaga waktunya, ada di antara mereka yang dibacakan, artinya ada seorang guru muridnya disuruh membaca dan dia dalam keadaan makan. Ya, dia makan. Sambil dia makan, dia minta seseorang untuk membacakan kitab, ingin mengambil faedah. Ini juga bisa kita lakukan, kita sambil makan, ya mungkin sambil nyetel sesuatu, kita nggak ingin menyanyiakan waktu. Apakah itu bisa? Bisa sebenarnya. Sambil kita di mobil, pulang atau berangkat, kita mendengarkan sebuah ilmu, supaya tidak sia-sia ilmu kita, atau tidak sia-sia waktu kita. Balkana yukra'u alihim wahum fidaril khala, bahkan terkadang ada di antara mereka, dibacakan kepada beliau, dan mereka berada di dalam darul khala, yaitu di tempat yang di situ untuk mandi atau untuk buang hajat. Ada seseorang yang disuruh membaca dengan suara keras di luar. Dia bukan membaca di darul khala atau di dalam kamar kecil tersebut, tapi ada orang lain yang suruh membaca dengan keras di luar. Karena beliau enggak ingin menyia-nyiakan waktunya, karena biasanya orang di dalam kamar mandi itu tersia-sia waktunya, mungkin ngalamun, mungkin dia memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia enggak ingin menyia-nyiakan waktunya sampai ketika berada di dalam kamar kecil tersebut. Dia ingin memanfaatkan waktu. Ini termasuk pengagungan terhadap ilmu. Kita menggunakan ilmu, menggunakan waktu kita benar-benar untuk ilmu. Fahfad ayyuhat talib waqtak. Maka adalah engkau, wahai seorang penuntut ilmu, menjaga waktumu. Jaga waktumu dengan baik, jangan disia-siakan. Falaqad ablagha al-waziru as-salihu ibn Hubairah fi nushika biqaulih. Maka al-wazir as-salih ibn Hubairah, beliau adalah seorang menteri, ya, seorang pendiki kerajaan yang memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu. Sungguh beliau bersungguh-sungguh dalam memberikan nasihat kepadamu. Biqaulihi, dengan ucapan beliau, wal waqtu anfasu ma'unita bihifdihi wa arahu au urahu ashala ma'alaika yadhi'u. Dan waktu itu adalah sebenarnya sesuatu yang paling berharga, yang kamu harus menjaganya. Itu lebih berharga daripada harta yang kau miliki, daripada rumah yang kau miliki. Waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga, yang harusnya engkau jaga dia. Wa arahu, dan aku melihat bahwasanya itu adalah sesuatu yang paling mudah engkau sia-siakan. Padahal itu adalah sesuatu yang paling berharga, yang harusnya kita jaga, tapi justru paling mudah kita menyia-nyiakan waktu tersebut. Ya, kadang kalau sudah nganggur, apa yang dicari? Nonton apa ini? Membuka apa ini? Mudah sekali seorang menyia-nyiakan waktu. Tapi jarang di antara kita sedang nganggur, apa yang anak lakukan? Anak murojaah surat apa? Apa yang kitab yang anak baca sekarang? Makanya beliau mengatakan, sangat mudah sekali ya waktu tersebut engkau sia-siakan. Tammatil khulasah, telah sempurna kitab al-khulasah. Dengan demikian, kita alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, telah menyelesaikan kitab yang sangat berharga ini, yang ditulis oleh guru kami yang mulia, beliau adalah Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad ahwidallahu taala. Semoga Allah SWT mengampuni dosa beliau dan mengampuni dosa kedua orang tua beliau, dan memberikan kepada beliau pahala yang besar, dan menjadikan apa yang kita baca dari kitab beliau ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.